حي على الفلاح. Diberikan panjang umur, diberikan kesehatan agar terus bisa bersama umat daripada tausiah-tausiah daripada beliau. Jadi kalau mengingat Ustadz Rahmat Baiquni, saya langsung teringat Masjid Illuminati. Tapi nggak usah dipanjang lebar saja, soalnya di streaming. Dan insya Allah kita nanti akan banyak sampai menjelang duhur. Insya Allah setelah di UBK, nanti sore akan di Masjid Ahmad Yani Malang Kota. Habis isinya akan lanjut di Masjid Sabilis Salam, Masjid Multimedia, ini krunya Multimedianya Salam. Dan besok subuhnya di Masjid At-Taqwa Batu. Alhamdulillah ini adalah kali ke berapa Ustaz ke Malang? Dua Ustaz ya, insya Allah. Saya ikut ya, dan semoga acara nanti kita bisa berjalan dengan hikmah dan tertib. Dan tak lupa kempen daripada Ustadz-Ustadz Baris, ada Ustadz Hanan Ataki, ada Ustadz Salim Afila, ada Ustadz Umar Mita, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Lukmanul Hakim, ada Ustiyaw, dan asat-asat lainnya. Kita slogannya ada Less Waste. Waste, yakni bapak-bapak sekalian, nanti kita kampanye tentang sampah ya. Misalkan setiap kajian, sampahnya dibersihkan dan jangan menyisakan. Dalam negeri kemarin terakhir di Muslim United, itu kita sebagai seorang muslim harus mencerminkan agar menjadi yang paling mencontoh, paling ramah untuk lingkungan gitu ya. Karena Rasulullah sebagai, belum saya lanjutkan, Bapak Ibu yang masih ada di belakang, monggo yang masih di depan bisa agak maju lagi, memutar di sini, paling pojok sini enggak apa, biar yang di belakang kasihan, biar bisa masuk, monggo. Letter U gini, di sini agak maju. Yang di sana juga bisa agak maju di sini, Mas. Nggih. Layar enggak apa-apa. Kok enggak nutupi LCD-nya? Nuwun. Yang lainnya monggo bisa agak maju, merapat lagi. Itu yang di sebelah. Ibu-ibu juga begitu. Mohon panitia juga dibantu agar lebih merapat lagi. Yang lain belum hadir. Kita hadir. Jangan di depan pintu, Pak ya, kalau bisa. Baik. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan uswah kita, yang merupakan sedotan kita, dan senantiasa kita mengikuti daripada risalah-risalah beliau dan beritibak pada beliau. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan, jadi Masjid UBK ini adalah, kita inspirasinya adalah masjid untuk pemersatu umat. Jadi kita ini masjid golongan gitu ya. Jadi semua ormas, semua golongan, apapun itu penting adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa meramaikan Masjid UBK. Jadi kita itu ingin semangatnya pemersatu menjadi ukhuwah Islaminya, dan apapun ormasnya kita kesampingkan, bendera-bendera kita kesampingkan, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Langsung saja karena Bapak Ibu jenuh lihat saya. Karena Ustaz Ahmad Baiquni, kebetulan laptopnya seperti di YouTube ya. Baik, terima kasih, ada tulisannya khazanah dakwah. Padahal pada Ustaz Ahmad Baiquni, takbir ya. Pada Ustaz Ahmad Baiquni, takbir. Takbir, takbir. Tafadhal maskuro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Ya'tu sudur rabbina bil haqq wa tudu aktilkum bil jannati uristum hadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya Allah kan wa ma lam yashra lam yakun wa Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadi al muhtadi samil alim min asyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhallazina اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال أيضا في آية أخرى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي رب أو يأتي بعض آية ربك يوم يأتي بعض آية ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت انتظروا إنا منتظرون. Wa qala Rasulullah SAW bahwa shodiqul wa'id amin. Badiru bil amali shalihat fasatakunul fitan ailal muslim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsihu kafiran. Yabiu dinahu bi'ardi minad dunya. Tamassiku yawma idin bidinih kal qabidi alal jamri. Kama qala صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم حضرة الكرام القيمين يا هذا المسجد وإلى الأساتد والأساتدة من لدعوة إلى الله والإقامة التربية في هذا المسجد وهو هذا المسجد المقدس في أميز دروني وإلى الحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات بحيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكهرماتان bagi saya pribadi bisa hadir kembali dalam kajian 2 di Malang ya, Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali pada Allah SWT bisa kembali lihat kabarnya Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah ya. Saya bersyukur pada Allah bisa kembali hadir dalam kajian nama Hijrah United Alhamdulillah kita rawuh kembali. Kemarin saya kali pertama saya seumur hidup ke Bondowoso ya. Tahu situ kalau Probolinggo sebetulnya sudah tahu karena memang lewat Probolinggo. Kalau situ Bondo baru tahu kemarin. Bondowoso pun baru tahu kemarin. Ternyata luar biasa indah juga. Ada pinggir laut ya. Pinggir laut, seko daerah mulai dingin. Pemandangan yang membuat saya ingin makin yakin kalau India ini negara paling kaya. Ibu yakin Indonesia kaya di dunia? Ada negara yang lebih kaya dari Indonesia. Tahu berapa kekayaan dimiliki oleh Indonesia? Misalnya ada 7 kekayaan alam yang kita miliki, yang dimiliki Indonesia. Sekaligus ada negara lain yang memiliki 7 kekayaan alam ini sekaligus. Pertama kita memiliki kekayaan emas. Baik-baik Allah, kita punya kekayaan emas yang saat ini salah satunya. Ini adalah import di Mimika Tembagapura. Irian Jaya. Cara yang di Halmahera ini ternyata jauh lebih besar lagi. Report saja ya, Wafilah. Mining International, sebuah majalah dunia, melakukan audit kekayaan Freeport. 2007, The Mining International melakukan audit pada kekayaan Freeport di tahun ini. Itu kekayaannya, penghasilannya tahun 2007 saja, $6,250 billion. Kursnya dolar. Tahun 2007. Saat itu rupiah berapa? Ya. Ada 12.000 belum juga ya. 10.000 ada 10.000. Taruhlah 10.000. Jadi kalau dirupiahkan berapa ini? Miliar. Diketriliunkan. 62.500 triliun rupiah. Satu tahun penghasilan Freeport. Allahu Akbar. Kaya, Pak. Hutang luar negeri kita cuma 5.000 triliun rupiah. Terbayar kan? Sisanya masih banyak tuh. Kayaannya, kemana larinya kekayaan ini? Subhanallah. Sehingga kalau dikumpulkan semua kekayaan Freeport ini, kan Freeport yang beroperasi sejak 1967 beroperasi di Indonesia, sejak 1967 sampai hari ini dikumpulkan, plus uranium, yang ada di bawahnya, kan penghasilannya dikumpulkan dari dulu sampai sekarang, kemudian ditambah emas yang belum dieksplorasi, ditambah uranium yang 100 kali lebih mahal dari emas, kumpulkan semua, dibagi rata kepada seluruh rakyat Indonesia. Per kakak itu bisa dapat 2,7 ton emas per kakak. Mau diapakan Pak, emas 2,7 ton Pak? Oh Pak, bayar utang. Wah, utangnya berapa Pak? Surplus, masih surplus. Utangnya cuma sedikit kebayarnya. Saya enggak sombong ya, di rumah Pak, Bapak Ibu ada berapa kilo emas? Saya ada 164 kilogram emas di rumah. Ada Mas Ali, ada Raihan, Mas Sauki, dan Mas Albert. Kita baru bicara emas Pak, belum bicara yang lain. Yang kedua, kita punya cadangan gas alam terbesar di dunia. Dari semua panas bumi, geotermal bumi, 40% kita punya Pak. 40% kita punya cadangan gas dunia. 40% ini punya kita. Di PLTU apa itu? Python. PLTU Python besar juga. Oh ini yang pernah dulu kita sebutkan sama siapa? Presiden zaman siapa? Python. Ah besar luar biasa. Kemudian yang ketiga kita punya eksportir terbesar batu bara. Kedua setelah Meksiko untuk kekayaannya. Ya, tetapi eksportirnya terbesar. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita punya tanah subur luar biasa. Pohon singkong kita cepin aja, nggak usah dipikirin, jadi saking suburnya. Yang kelima, kita punya hutan tropis terluas di dunia. Karena kita tinggal di kepulauan, ternyata hutan tropis kita terbesar. Sehingga sumbangsih oksigen terbesar dunia dan Indonesia. Sampai-sampai kita dijuluki paru-paru dunia. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, kita ini dijuluki the largest archipelago in the world. Negara dengan lautan terluas, karena kita tinggal di kepulauan. Dan yang terakhir, destinasi wisata kita luar biasa. Negara dengan destinasi wisata terbanyak. Luar biasa, luar biasa. Nah, tujuh kekayaan ini dimiliki oleh Indonesia sekaligus. Jadi saya yakin Indonesia negara terkaya ini. Ya, kaya mana Indonesia dengan Brunei Darussalam? Kaya Indonesia. Brunei tidak ada artinya dibandingkan dengan Kalimantan ya. Apalagi dengan Indonesia. Tapi makmur mana Indonesia dengan Brunei? Makmur mana Indonesia dengan Brunei? Makmur Brunei Darussalam. Tiga dekade tercatat negara dengan semua rakyatnya munzaki. Tidak ada mustahik zakat di Brunei. Semuanya muzaki yang mengeluarkan zakat. Luar biasa. Lalu zakatnya dikemanakan? Ke Indonesia kan? Angkat tangan yang hadir di sini yang pernah mendengar ada Brunei diberitakan terkena bencana alam. Pernah mendengar Brunei diberitakan terkena bencana alam? Belum pernah Pak, seumur hidup. Gempa bumi kah, longsor kah, tsunami kah? Belum pernah. Kenapa demikian? Sementara Indonesia? Hampir tiap hari ada bencana. Apa ini masalahnya? Ternyata Brunei menerapkan syariat Islam. Brunei menerapkan syariat Islam. Ini fakta empiris, Bapak sekalian. Ya, kemudian di Brunei LGBT itu dirajam sampai mati. Di Indonesia dikasih award. Di Indonesia dikasih award. Branding ya. Padahal kita main kita semestinya. Ada satu hadis yang saya malu membacanya. Karena ketika saya membacanya tersinggung saya. Boleh saya bacakan? Kalau tidak ini pernah saya baca. Bapak Ibu sekalian, pernah saya baca. Kalau tidak salah, mudah-mudahan di sini saya bisa baca kembali. Inna Allah idza yuhibbu qauman atahumullahu amiran adilan. Apabila Allah cinta pada satu kaum, Allah cinta pada satu bangsa, Allah berikan mereka cukup, Allah berikan satu pemimpin yang adil. Yang dengan keadilan pemimpinnya, rakyatnya hidup sejahtera. Ya qadaw bila diwajibna wa bila salamati dunya wa akhirah. Pemimpin ini akan menuntun kaumnya ke dalam keridhaan Allah, ya, ke dalam jalan keselamatan dunia dan akhirat. Maka sekalipun mereka tidak begitu kaya, tapi sejahtera hidup pemimpin yang akan hidup. Sebaliknya, inna Allah idza yaktibu an qaumin, jika Allah benci kepada satu kaum, atahumullahu amiran fajiran, Allah beri mereka pemimpin yang fajir. Kaya apapun negeri ini, tidak pernah sejahtera. Selalu ada bencana dan fitnah ke depannya. Tidak menuntun kaumnya pada keriduan Allah dan keselamatan dunia. Yang ada adalah kehancuran. Hatta yakrahunahu. Ya, sehingga mereka yakrahunahu wa yakrahuhu. Rakyat membencinya dan dia membenci rakyat. Langsung sini aja. Ini jika Allah murka pada satu kaum atau tidak suka pada satu negeri, satu kaum. Baca hadis ini tersinggung tidak? Bangsa kita terkategori yang sedang dicintai Allah atau yang dimurkai Allah? Insya Allah yang perangkat untuk dicintai Allah, perangkat dari menteri. Baik, jangan salah. Munculnya hal semacam ini merupakan indikasi betapa kita berada di akhir zaman. Rasulullah SAW menyatakan, "Ala inna min asyratis sa'ah an turfa al-ashrar wa tudar akhyar." Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi munculnya orang-orang buruk memimpin satu kaum dan yang terbaik pilihan umat disingkirkan. Sudah terjadi belum? Di luar negeri sana ya, jangan bilang di Indonesia. Di luar negeri, kalau bilang di Indonesia nanti saya ditangkap lah. Ya, baik Bapak Ibu, mati Allah. Beri sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Hadirin tadi di Jalan United ya. Saya sampai dengan Masjid Umar bin Khattab. Terima kasih kepada DKM Masjid Umar bin Khattab dan juga kepada rekan-rekan Mujahidin United. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu sama sekalian yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan saya mendoakan yang hadir di sini mendapatkan kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, karena kita yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selawat dan salam semoga bagi tersurat bagi beliau dan keluarganya pernah menyatakan, "Man saraka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit surga. Wah, kompak sekarang. Bu, mau masuk surga, Bu? Apa nama-nama surga? Tuh, kan? Mau masuk surga, gak hafal nama-namanya. Nih, gimana nanti mau masuk surga? Kalau gak hafal nama-nama surga, dijamin salah alamat di Padang Mahsyar nanti. Karena gak ada Waze, gak ada Google Map nanti di Padang Mahsyar. Gak ada Grab. Baik, surga yang pertama apa Bapak Ibu? Oh, seluruh dunia jawab Firdaus. Ya, oke, okay, gak apa-apa. Di bawah Firdaus apa? Tunggu, hafalan neraka apa hafalan surga? Neraka gak usah dihafalin. Firdaus, di bawah Firdaus apa? Aden, di bawah Aden? Saya buka Google kan? Bu, buka Google gak Bu? Firdaus, Aden. Di bawah Aden, Naim. Di bawah Naim, Ma'wa. Di bawah Ma'wa, Darussalam. Di bawah Darussalam, Darul Maqamah. Paling bawah, Baitul Ma'mur. Nah, dihafalin. Kalau surga, wajib hafal. Neraka, gak usah dihafalin. Baik, yang pertama. Firdaus. Di bawah Firdaus, Aden. Di bawah Aden, Naim. Di bawah Naim, Ma'wa. Di bawah Ma'wa, Darussalam. Di bawah Darussalam, Darul Maqamah. Paling bawah, Baitul Ma'mur. Di bawah Baitul Ma'mur, Masjid Umar bin Khattab. Kan dari masjid kita meraih surga. Masa dari tos serba? Ya, baik Bapak Ibu Mati Allah. Nah, kebanggaan bagi kita, Rasulullah SAW menyampaikan, ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, kam adadu ahli jannah?" Berapa jumlah ahli surga itu Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, dalam satuan baris, kan dalam satuan person. "Inna fil jannati isruna wa miyata sofin." Ahlu surga, ya. Ahli surga kata Rasulullah ada 120 saf. Inna fil jannati ashruna wa miyata safin. Tidak disebutkan satu saf itu berapa orang. Cuma perbandingannya, rasionya 1:1000. Ketika di neraka ada 1000 orang, surga baru 1 orang. Ketika di neraka ada 1 juta, berarti surga baru 1000 orang. Perbandingannya 1:1000. Surga, neraka. Ya, 1:1000 orang. Kalau Indonesia 265 juta, berarti peluang yang masuk surga 265 ribu. Ya, ini yang hadir berapa ribu? Ini? Ada 1 ribu? Kayaknya enggak ada ya. Berarti enggak satu pun ini peluangnya nih. Baik. Walakum minha, dan jatah kalian dari 120 saf ini adalah 80 saf. Subhanallah. Alhamdulillah. Bayangkan Bapak Ibu, 2/3 surga sudah dibuking sama Rasulullah SAW untuk umatnya. Ya, 80 saf untuk umat Nabi Muhammad. Walakum minha 80 safin, bagi kalian 80 saf. Berarti sisanya berapa? Ah, sisanya 40 saf. Dibagi rata kepada 123.989 nabi dan 99 nabi dan umatnya. Karena menurut hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari riwayat Imam Ahmad, Nabi ada 124 ribu orang. Hanya 12 yang bukan Bani Israel. Dari yang 12 bukan Bani Israel, ada 4 yang lahir di tanah Arab. Yang pertama Nabi Hud, yang kedua Nabi Soleh, ketiga Nabi Shu'aib, keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini kebanggaan bagi kita. 80 saf sudah dibuking oleh Rasulullah untuk kita umat Nabi Muhammad. Untuk kita umatnya. Tanyaannya, kita masuk apa tidak? Amin, mudah-mudahan ya. Asalkan cinta kepada sesama muslim. Menganggap orang beriman itu bersaudara. Tidak merasa lebih baik daripada yang lain, Bapak Ibu ya. Karena kebaikan dan penilaian benar tidak itu dari Allah. Parameter kita Quran Sunnah. Bukan untuk kita banggakan, untuk kita sombongkan, sehingga kita mencibir selain daripada kita. Tidak. Selama mereka bersyahadat, mereka adalah betul. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, Yang membuat kita bangga juga menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah yang kedua, selain jatah surga kita paling banyak. Ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa lahum iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita juga termasuk. Karena kita umat Rasulullah ya. Umat Rasulullah ini tidak akan disiksa di akhirat. Jadi di akhirat nanti tinggal menikmati hasil amal ibadahnya di dunia. Lakinna iqabuhum ujilat fid dunya. Tetapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Kaifa yakunu dhalik ya Rasulullah? Bagaimana siksaan itu disegerakan dalam bentuk apa ya Rasulullah? Yang pertama, bil fitani. Dengan fitnah. Panasnya geopolitik membuat kita terseok-seok menjaga iman Islam kita. Ditangkap, dicurigai, dituduh teroris, dituduh radikalis, dituduh intoleran dan sebagainya. Kehilangan pangkat jabatan demi mempertahankan prinsip. Ya. Tapi kita bersabar sampai kita kehilangan nyawa kita. Sampai kita menghadap Allah, kita istiqomah. Maka begitu penderitaan kita istiqomah di jalan Allah, merupakan cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa bizalazila, dengan petaka, dengan gempa, dengan tsunami, dan bencana alam yang lainnya. Apabila kita menyaksikan mereka saudara-saudara kita yang meninggal karena bencana, ya kita berharap mereka husnul khatimah. Sakit memang, timbun, longsor, gempa, kemudian juga tsunami. Tapi jika mereka ada dalam keadaan bertauhid, tidak syirik pada Allah Azza wa Jalla, sakitnya mereka saat itu adalah sakit yang pertama dan terakhir. Atau sakit yang terakhir, di akhirat mereka tidak akan disiksa. Dan yang ketiga, wabil qatli, dengan pembantaian. Kita lihat Suriah, Palestina, dibantai, Rohingya, Uyghur, terakhir Wamena. Menyakitkan sekali. Dicincang, kemudian dibakar hidup-hidup. Sakit memang Bapak Ibu. Tapi begitulah kesakitannya di dunia. Di akhirat tidak akan sakit kembali. Ya Alhamdulillah. Pertanyaannya, Allah menghabiskan dosa kita dengan cara apa nanti? Ya. Kayaknya yang pertama ini sedang kita alami ya. Dengan cara fitnah dan huru-hara panasnya geopolitik. Baik, ibu-ibu suara saya jelas terdengar? Jelas, baik Alhamdulillah. Wajah saya jelas terlihat Bu? Kalau gak jelas gak apa-apa Bu. Ya, yang penting suaranya jelas terdengar ya. Baik Bapak Ibu, dimati Allah. Kita akan bicara tentang rangkaian peristiwa di akhir zaman. Ada, saya gak usah perkenalan ya, Bapak Ibu sudah kenal ya. Belum? Baik, nama saya Rahmat Baikuni. Saya lahir di Bandung. Usia saya baru 43 tahun. Istri saya baru satu. Lupa saya, istri saya ikut. Saya lahir dari ibu orang Sunda, ayah orang Padang. Walaupun ayah lahir di Bandung, tapi kakek saya orang Padang, Bukit Tinggi, Sungai Buat. Jadi Sunda Padang. Tidak enak juga ternyata ya, punya ibu Sunda, ayah Padang. Kenapa? Tanda petik tidak enaknya, maksud saya bukan tidak enak ini. Maksudnya agak gitulah. Ya saya ke Padang, ternyata tidak diakui oleh orang Padang. Kecuali saya menikah dengan orang Padang. Karena di Padang ini garis keturunan dari ayah, dari ibu. Maaf ya, di Padang garis keturunan dari ibu. Sementara ibu saya orang Sunda. Di Sunda garis keturunan dari ayah. Ayah saya turunan Padang. Jadi tidak diakui oleh Padang dan Sunda. Ya, akhirnya saya bangga jadi orang Indonesia lah. Gak apa-apa. Baik. Saya pendidikan SD di Cimahi tahun 88 saya keluar. SMP di SMP 4 Cimahi tahun 91 saya keluar. SMA di SMA 9 Bandung tahun 94 saya keluar. Sempat daftar ke kedokteran salah satu kampus terbaik Bandung, daftar ke kedokteran tidak diterima. Tidak lulus, diterimanya di kimia. Kimia IKIP. Namun karena sejak kecil SMP kelas 3 sudah belajar tafsir, hadis, bahasa Arab, masjid di pesantren, saya tertarik untuk melanjutkan ke jurusan agama. Maka saya murtad dari kimia dan mualaf di tafsir hadis, Bapak Ibu. Hijrah saya ke Demak, Jawa Tengah. Di Demak, Jawa Tengah saya mengambil tafsir hadis tahun 9 sampai 98. Kembali ke Jawa Barat sempat ikut studi jarak jauh, studi terbuka sejarah Palestina bersama beberapa syekh dari Gaza University. 2010 ada beasiswa ke Yaman, tidak saya lanjutkan karena Yaman bergejolak. Hussein Badruddin Al-Khawti memimpin gerakan Khawtiyah merevolusi pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami bubar. 6.000 mahasiswa sempat dipulangkan ke Indonesia. Termasuk saya tidak jadi, Bapak Ibu. Itu barangkali. Saya sudah menikah, anak saya, si saya satu. Ya, anak saya ada harusnya 7. Yang keenam keguguran. Yang pertama sudah kuliah tingkat 2. Sekarang lagi bingung dia karena izin visanya sudah habis. Dia hanya menggunakan makomat katanya. Berada di Istanbul, Turki, di Akademi Imam Malik. Yang kedua, kuliah di Bandung. Yang ketiga, Rotul Quran, perempuan, setingkat 3 SMP. Keempat, kelima, kelas Konuni 2 di Kutab Al-Fatih, setingkat SMP kelas 4 di Asari. Dan yang keenam, keguguran. Yang ketujuh, nih ikut yang perempuan. Baru 9 bulan, Pak. Sekolahnya masih sama ibunya. Baik, itu barangkali wafiran makumullah. Tentang peristiwa akhir zaman apa saja yang akan terjadi. Kalau tanda-tanda geopolitik saya kira sudah tadi pahami. Geografis juga sudah saya lihat ya, Bapak-Ibu sekalian. Ada pembicaraan penting terkait dengan Dukhan. Ustaz kita, guru kita semua, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, semoga Allah menjaganya, hafizahullah. Beliau menyampaikan ada kekhawatiran, prediksi. Kalau prediksi enggak apa-apa ya Bapak-Ibu ya. Kalau kita berprediksi apakah nanti disebut cocok logi? Enggak. Saya lagi diviralkan Ustaz cocok logi ini. Ya, apalagi sekarang saya diviralkan mengatakan kalau raja-raja Arab ini adalah dinasti Yahudi. Gitu. Saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam buku ini. Dan saya menyampaikan apa yang pernah saya dapatkan dari rekan-rekan saya. Saya tidak terlibat, tidak aktif bersama mereka, tapi orientasi dan dakwah saya seperti mereka. Bertemu dengan mereka dari Al-Qaeda Irak dan Al-Qaeda Afgan, Taliban. Saya belajar dari Usamah bin Laden saat itu 2001 ketika Usamah bin Laden mencuat. Saya belajar dari 2 jam saya dengar ceramah beliau di Kandahar, membuat terbuka wawasan saya tentang Timur Tengah. Siapa dinasti Ibnu Saud sesungguhnya? Ya, dan ternyata tidak sedikit umat Islam di dunia yang terkecoh, ikut-ikut latah kan kalau Usamah bin Laden dan Al-Qaeda itu teroris. Bapak Ibu, Al-Qaeda tidak ada, bukan nama gerakan mereka. Gerakan mereka adalah Khilafah ala Minhajin Nubuwah. Jamaah mereka adalah Jamaatul Muslimin. Hadis ini dibacakan oleh Usamah bin Laden dalam ceramahnya. Kemudian Al-Qaeda ternyata adalah propaganda Amerika. Istilahnya diperbesar-besarkan oleh Amerika. Padahal Al-Qaeda itu nama dari gedung yang dibangun oleh Usamah di Somalia. Usamah bin Laden pasca bertemu dan berguru kepada Syekhul Mujahidin Abdullah Azam rahimahullah, yang sepertinya beliau diangkat sebagai khalifah saat itu, imam Jamaatul Muslimin saat itu, namun syahid karena dibom. Mobilnya ada bom yang dipasang di mobil beliau, di jalan yang beliau lewati, di Peshawar, ada bomnya sehingga beliau meledak dan beliau syahid saat itu bersama putra, 2 putra dan tamu beliau juga. Namun Usama bin Laden memahami betapa banyak negara-negara Islam yang masih terjajah oleh adidaya Amerika dan Rusia dan konco-konco. Saat itu beliau memberikan bantuan harta mimikinya untuk membantu pembebasan kaum muslimin dari hal itu. Alhamdulillah membuahkan manajemen dakwah yang bagus, manajemen jihad yang luar biasa. Namun membutuhkan ada pusat manajemen. Maka dipilihlah Somalia. Nah, di Somalia inilah didirikan sebuah gedung manajemen dakwah dan tarbiyah serta gerakan jihadnya Usama bin Laden dan kawan-kawan. Ya, saat itu sepeninggal Abdullah Azam, Mullah Umar dibaiat sebagai khalifah. Informasi yang saya dapatkan begitu. Nah, gedung itu dinamakan ada tulisan Al-Qaeda. Itu gedungnya. Dia dicatut sama Amerika, dikatakan kalau mereka adalah gerakan Al-Qaeda. Padahal bukan nama gerakan. Gerakan mereka dakwah dan jihad Islam fisabilillah. Bagaimana rahmatullah. Nah, belakangan Amerika melalui direktur CIA 2019 menyampaikan permintaan maaf kepada Usamah bin Laden dan keluarga. Kalau Usamah tidak terlibat dalam penghancuran WTC. Al-Qaeda juga bukan teroris yang membajak pesawat yang menabrak WTC. Dan WTC dihancurkan oleh orang Amerika sendiri. Oleh pejabat tinggi Amerika. Ada konferensi, ada konspirasi terselubung di para petinggi Amerika. Mereka pun menuduh Saddam Hussein terlibat dan membantu jaringan teroris Al-Qaeda di Irak. Dan menyembunyikan senjata pemusnah massal. 2011 tidak terbukti. Ya, bahkan Colin Powell sebagai Menteri Pertahanan Amerika meminta maaf juga kepada dunia dan juga kepada Saddam Hussein. Kalau Saddam Hussein tidak terlibat dan tidak ada senjata pemusnah massal, tapi sudah dihukum mati. Ratusan rakyat Irak sudah dibantai, masjid sudah dihancurkan. Katanya perang melawan terorisme, tapi yang mereka perangi adalah rakyat sipil, Bapak Ibu. Katanya perang melawan teroris, tapi yang mereka hancurkan bukan masjid yang mereka hancurkan. Katanya perang melawan terorisme, tapi sebelum perang mereka kebaktian. Mereka berangkat dengan salib di dada mereka. Ternyata itu perang salib, Bapak Ibu. Terorisme hanyalah merupakan sebuah kamuflase saja, sebagai cover story saja, untuk menutupi citra mereka memerangi umat Islam. Ada standar ganda yang mereka lakukan. Mereka butuh dengan minyak Irak dan Afghanistan. Isu terorisme hanyalah merupakan mereka menghabisi kita umat Islam. Baik, peristiwa-peristiwa ini yang kemudian membuat saya sendiri mencari-cari tentang hadis-hadis terkait dengan akhir zaman. Nah, dari situ terbuka, Bapak Ibu. Kalau ternyata WTC ini adalah sebuah propaganda dan ini terselubung terkait dengan ideologi sesat akhir zaman. Kabalah. 1000 tahun sebelum hari kiamat adalah masa bagi mereka untuk mendirikan singgasana Tuhan. Dalam terminologi Yahudi Zionis, itu dinamakan Year of the Yehuda Kingdom, atau Y2K, Y2K. Orang menyebutnya Y2K ini adalah kebangkitan teknologi dan informasi. Itu bohong, bukan. Tapi itu adalah syarat dengan muatan ideologis mereka. 1000 tahun sebelum hari kiamat adalah masa bagi berdirinya singgasana mereka, Tuhan mereka. Makanya 2001 mereka melakukan human sacrifices. WTC dihancurkan merupakan cara mereka melakukan ritual persembahan untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Siapa? Itu Bapak Ibu yang mati Allah. Nah baik, kembali kepada tema kita. Ada sempat diberitakan prediksi khawatir duhon terjadi tahun depan. Karena memang kalau lihat secara hisab, ya Bapak Ibu sekalian, kalau lihat secara hisab, 1441 Hijriah ini, Ramadan 1441 Hijriah, 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat. Ya, coba kita lihat. Ini ada, Bapak Ibu juga bisa buka di Google barangkali ya, untuk kalender 1441 Hijriah. Ramadan 1441 memang ini jatuh pada hari Jumat. Tanggal satunya bertepatan dengan tanggal 24 April 2020. Nah, ini satu Ramadan jatuh hari Jumat. Ramadan, pertengahan Ramadan juga jatuh hari Jumat. Ya. Ada hadis memang menyebutkan apabila 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat, itu dikhawatirkan akan terjadi ledakan dahsyat. Akan terjadi ledakan dahsyat di alam semesta yang didengar oleh semua manusia, yang efeknya ini kataklismik, artinya global. Kemudian akan terjadi huru-hara di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, semua kabilah berselisih. Di bulan Zulhijjah akan terjadi tumpahan darah sampai bulan Muharram. Dan banyak yang terbunuh. Namun hadisnya do'if, Bapak Ibu. Hadisnya lemah. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya maudhu'. Namun untuk menyimpulkan, tidak boleh dalam satu hadis. Coba kaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Lakukan metodologi yang aman untuk memahami sebuah hadis atau sebuah peristiwa. Yang saya lakukan, saya kumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan bencana ini. Ya, Tariqatul Jam'i. Kumpulkan hanas-nas hadis yang terkait dengan ini. Lalu urutkan berdasarkan tartibul ma'ani alladhi yata'allaq bihadzal mawdu', yang langsung berkaitan dengan tema ini. Yang paling atas, yang paling berkaitan. Yang agak jauh, yang paling bawah. Udah gitu, Tariqatul Tarjih. Ambil kesimpulan benang merahnya. Ternyata ada hadis-hadis yang lain yang sebetulnya mendukung hadis ini. Dan hadis yang lain yang mendukung hadis ini itu sahih. Ada yang hasan. Artinya hadis ini tidak berdiri sendiri. Nah, sehingga bisa jadi memang ini terjadi. Ya. Hadis tadi, kalau ada hadis sahih yang sejalan dengan ini, maka ini bisa jadi hasan li ghairih, naik derajatnya. Yang kedua, jika ternyata terjadi dalam kehidupan kita, maka derajat hadis ini menjadi sahih li dzatih. Begitu uslub dalam mustalah hadis tentang bagaimana kita mengambil istinbat hukum terkait dengan peristiwa yang disebutkan dalam satu hadis lemah. Baik, kita dengar apa yang terjadi berdasarkan hadis ini. Ini penjelasan hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di tahun ini kita akan mendapati tanggal 15 Ramadan jatuh pada malam Jumat. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Dzulqa'dah dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat, suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh, para wanita-wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut, banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya. Lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat. Dan yang tidak melakukannya, niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nuaim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fitan. Kapankah hal ini akan terjadi? Apakah malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bakulah, berdasarkan hadis tadi, sekali lagi hadisnya lemah, dhaif. Bahkan Ustaz Syafiq Reza Basalamah menyampaikan juga ada yang mengatakan maudu. Ya. Isi hadisnya seperti ini. 15 Ramadan suara dahsyat, bulan Sawalnya huru-hara, Zulqa'dah semua kabilah berselisih, Zulhijjah dan Muharram terjadi pertumpahan darah dan banyak yang mati. Ya, urutannya demikian. Yang saya amati, Bapak-Ibu sekalian, suara dahsyat ini kemungkinan dari pecahnya benda langit yang keras sehingga terdengar oleh semua penduduk bumi. Pecahnya benda langit ini, apakah karena mendekat ke matahari atau memang tidak kuat posisinya sehingga menahan tekanan demi tekanan sehingga dia meledak. Pecahannya ini menjadi meteor yang menjadi bumi, yang menghujani bumi di bulan Syawal. Hujan meteor. Terjadi kebakaran saat itu sehingga muncullah duhan. Ya, dari sini barangkali persepsi duhan itu muncul. Kemudian di bulan Zulqa'dahnya ada semua kabilah berselisih. Kabilah yang dimaksud apakah kabilah Arab ataukah kabilah seluruh dunia? Kemungkinan kabilah Arab yang mengakibatkan matinya seorang raja hingga di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini terjadi perselisihan dan pertumpahan darah sampai bulan Muharram. Yang saya amati justru ini Bapak Ibu sekalian, di bulan Zulhijjah. Prediksi, kalau boleh saya memprediksi, khawatir Senang campur khawatir. Senangnya kalau ini terjadi, solusi untuk penderitaan umat Islam ini ada. Ya. Khawatirnya apa? Kalau muncul dan terjadi, maka perang dan perang akan terus terjadi sampai turunnya Isa bin Maryam. Yang saya khawatirkan dan saya prediksi, yang terjadi tahun depan adalah Imam Mahdi. Ya, pembaiatan Imam Mahdi. 2015 pernah mendengar beberapa ulama yang berada di Madinah, banyak ulama di Madinah, ahli hadis diantaranya, para muhaddisin, mereka berkumpul untuk membaiat seseorang yang diduga Imam Mahdi. 2015. Semua ciri-ciri Imam Mahdi, baik secara fisik ataupun akhlak, ada pada orang ini. Namanya sama dengan nama Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah. Dan saat itu, 2015, usianya 35 tahun. Usianya 35 tahun. Para ulama ini mengatakan pada beliau, Ibsit yadaka nubayka ala sam'i wa ta'ah. Ulurkan tangan anda, kami mendengar, kami taat kepada anda. Anta mahdian. Ya. Kunta mahdian adalah Imam Mahdi. Allah menghadirkan anda sebagai Imam Mahdi yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tolong terima pembaiatan kami. Ternyata beliau menolak. Lastu mahdian. Ana ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi. Aku orang Madinah saja. Ya. Hada syekh asah minni wa hada syekh abdul minni wa akbar minni. Syekh ini lebih utama dari saya. Syekh ini lebih utama dari saya. Ya. Persis seperti berita yang saya dapatkan dari Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Ya. Disampaikan pada beliau dari seseorang yang mengaku bersahabat dengannya. Orang Indonesia. Saya bersahabat dengan beliau. Saya kenal semua ulama ahli hadis. 2015 hampir dibaiat untuk menjadi khalifah, tapi beliau menolak. Beliau keturunan Rasulullah. Ciri-ciri fisik Imam Mahdi ada pada beliau. Alisnya yang teratur, bagus, indah. Akal angki, hidungnya mancung, saking mancungnya kelihatan tipis. Matanya agak menjorok ke dalam. Ya, matanya agak menjorok ke dalam, Bapak Ibu. Saya agak mirip dengan Imam Mahdi matanya. Agak lebar. Ya, ajlal jabhati, jidatnya luas nih. Bapak sudah mirip dengan Imam Mahdi, Pak. Maaf, Pak, ya. Di pipi kanannya ada tai lalat. Kalau tersenyum, terpancar cahaya putih dari giginya. Kalau kita agak kuning-kuningan sedikit. Di gigi guntingnya, ini agak renggang. Agak renggang. Ya, ini janggutnya tebal, kata Rasulullah. Kemudian, launu launul arabi wa jismu jismu israili. Warnanya warna kulit Arab. Tapi tingginya, postur tubuhnya setinggi orang Israel. Orang Israel, orang Yahudi. Kemudian perutnya agak sedikit berisi. Perutnya agak besar. Ah, udah mirip, Pak. Pahanya agak kecil. Pundaknya ada tanda kenabian. Jadi ini juga atau dua? Dua-duanya, baik. Pegang begini atau di sakut? Ya. Sampai mana tadi? Pahanya agak kecil. Ya, pahanya agak kecil pahanya. Waktu kita masih panjang, Pak. Sampai zuhur ya. Alhamdulillah, baik. Kemudian, yamlal arda adlan wa kistan. Beliau akan memimpin dunia dengan keadilan dan kesejahteraan. Sebagaimana kama muliat zulman wa jauran. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, huru-hara dan sebagainya. Nah, orang ini mirip fisiknya dengan Imam Mahdi. Keturunannya pun sama dari Rasulullah, dari Al-Hasan. Ada kitabnya saya bawa di, saya bawa ya. Di dalam kitab Hasan Hussein, Al-Akhbar Lam Tuzkar. Ya, Hasan Hussein Al-Told Stories. Dari karya Syekh Hasan Al-Husseini dari Muslim Iran. Bukan Syiah tapi Muslim. Ya. Syiah Muslim bukan? Bukan. Ya. Muslim bukan Syiah. Tinggalkan istilah Sunni versus Syiah. Yang ada adalah Islam versus Syiah. Karena Syiah bukan Islam. Nah, di dalam kitabnya ini, beliau menukilkan kisah di mana ketika Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berjalan pulang, Hasan Hussein menyambut mereka berdua. Al-Hasan kepada Rasulullah, Al-Husain kepada Ali. Kemudian Rasulullah menggendong Al-Hasan. Sambil mengelus-ngelus punggul Al-Hasan dan berkata, "Ya Ali, inna ibnana hada. Sesungguhnya anak kita ini, sayuladu min zahrih, akan dilahirkan dari tulang punggungnya. Rajulun yusawi imanu bi imani. Laki-laki yang nanti akan lahir, imannya sama dengan imanku. Iman kalian. Namanya sama dengan namaku, ismu ismi wa ismu abi ismu abi. Namaku, namanya sama dengan namaku, Muhammad." Disebut nama, memang Rasul tidak menyebutkan namanya yang mana. Tapi familiar kita adalah Muhammad. Dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Abdullah. Yamlul ardu adlan wa kiston, kama muliat sulman wa jawran. Akan memenuhi dunia dengan keadilan, perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan seluruh dunia. Sebelumnya pembantaian, kezoliman terjadi di mana-mana. Dari Al-Hasan. Nah, orang ini menolak sama, padahal persis seperti itu. Saya hanya ingin jihad ke Suriah, membantu saudara-saudara kita yang gugur di sana, yang dibantai dan dizolim oleh rezim dan juga oleh Rusia. Nah, orang Indonesia ini diajak berangkat ke Suriah. Ini penjelasan dari Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Tapi orang Indonesia ini menolak dan dia kembali ke Indonesia. 2015 usianya 35 tahun. Sekarang berarti berapa usianya Bapak Ibu? 39 ya. 2019 usianya 39. Beliau diutus menjadi Imam Mahdi. Ba'asallahu mahdiyan kama ba'asa Rasulullah SAW nabiyan. Beliau akan diutus sebagai Imam Mahdi, bukan sebagai Nabi dan Rasul. Di usia Rasulullah diutus 10 tahun. Berarti tahun berapa 40 tahun usianya? Tahun depan kan? 2020. Ini yang saya khawatirkan. Dan beliau akan dibaiat di musim haji oleh 7 ulama dunia. 7 ulama ini mereka berdoa di Masjidil Haram. Mengadukan kepada Allah tentang kezaliman para penguasa di negeri mereka. Yang lain mendengar, loh kok doa kita sama? Iya. Berarti negara kita sama-sama dizalimi oleh penguasa kita. Berarti ini saat Imam Mahdi sudah ada. Ya kita cari. Maka mereka sepakat untuk mencari Imam Mahdi. Ketemu tuh di Mekah. Nuwun sewu, ya. Itu ya. Ingkong wonten, gimana bahasanya? Barangkali kenal sama orang yang satu ini. Oh, enggak, enje. Meniko, tang meniko. Gitu ya. Ada di sana, ada di sana. MD, takodam. Satu judul. Silakan maju ke depan. Anda akan bertemu dengannya. Ketemu tuh Imam Mahdi. Ulurkan tangan Anda. Kami bayat pada Anda sebagai Imam Mahdi. Enggak, aku Imam. Aku bukan Imam Mahdi. Lastu Mahdian, Anda ihda minal langsor. Kata-katanya sama seperti itu. Lari ke Madinah. Dikejar ke Madinah. Ketemu di Madinah. Lari ke Mekah tuh. Jadi kejar-kejaran, kucing-kucingan. Salah samarat min Makkah ilan Madinah. 3 kali pulang pergi Mekah Madinah. Masya Allah. Hingga akhirnya begitu sampai di Mekah untuk yang ketiga kalinya, ditahan, tidak lari kembali. Ya, ditahan, diislahkan dengan diutusnya Malaikat Jibril. Ditahanlah beliau dan tidak lagi lari. Diislahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diislahkan, maksudnya dibersihkan beliau dari sifat-sifat ragu. Persis seperti bagaimana Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Ditanamkan keyakinan hati, yusabbitu fu'ada, kuatkan hatinya, dimantapkan oleh Malaikat Jibril, dan diilhamkan ilmu tentang manajemen umat, ilmu tentang dakwah dan jihad, bismillah, ilmu tentang geopolitik, dan ilmu yang dibutuhkannya sebagai khalifah. Maka beliau keluar, dan dibaiat di antara rukun Ka'bah dan makom Ibrahim. Ini hadis yang menunjukkan kepada beliau tentang harusnya beliau memang keluar ya, dan memang harusnya beliau ada. Laulam yabqa minad dunya ila yaumun, andai kan tidak tersisa dari dunia kecuali hanya satu hari saja. Tawallahu dzalikal yaum, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti, sehingga diutus seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwati ismu ismi, namanya sama dengan namaku Muhammad, wa ismu abi ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Jamlul ardu kistan wa'adan kama muliat zaulan zulman wa jawran. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 9400. Hadis yang lainnya, ubasyirukum bil mahdi, aku berikan kabar gembira pada kalian dengan kemunculan al-mahdi. Yub'asu fi ummati, diutus di tengah-tengah umatku. Ala ikhtilafin minan nas, ketika manusia berselisih. Nah, di bulan Zulqodah, kabilah-kabilah berselisih. Wa zalazila, dan banyaknya gempa bumi terjadi. Disebut zalazila, yang dimaksudkan adalah bencana demi bencana banyak terjadi. Ya. Fayamlau Al-ardu qistan wa adlan kama buliyat zauran wa junman. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan juga kezaliman. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 10898. Hadis-hadis yang berkait cerita tentang Imam Mahdi ini pernah diteliti oleh Syekh Musin Abdul Musin Al-Abbad Habizahullah, salah seorang pakar ulama ahli hadis di Madinah saat ini. Beliau menemukan bahwa tidak kurang dari 26 sahabat meriwayatkan hadis Imam Mahdi. Dan tidak kurang dari 36 kitab hadis menukilkannya. Hal ini menunjukkan hadis Imam Mahdi sampai pada derajat mutawatir ma'nawi. Sehingga wajib umat Islam meyakininya. Sampai-sampai beliau mereka memberikan fatwa yang mengingkari Imam Mahdi sama dengan yu'minu nabi ba'din wa yakfuru nabi ba'din. Beriman pada sebagian ayat dan kufur pada sebagian ayat yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Imam Mahdi ini akan keluar di masa akhir umatnya. Yakhruju fi akhiri ummati, akan keluar dari akhir masa umatku Al-Mahdi. Yaskihilahul ghalsa, Allah memberinya minum dengan turunnya hujan. Berarti Imam Mahdi muncul di saat kemarau panjang melanda dunia, melanda bumi. Dan kita tahu 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan terjadi kemarau panjang, kata Rasulullah. Inna qabla khuruji Dajjal salasu sanawat syidad. Sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan ada, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di muka bumi. Yusibun nasa fihi jau'un syadid. Manusia akan dilanda kelaparan yang sangat karena kekeringan. Tahun pertama Allah perintahkan langit menahan sepertiga airnya. Ya'murullahu as-sama fitil kasana fisaratil ula antabita sudu samatriha. Allah perintahkan pada langit menahan sepertiga hujannya. Maka sepertiga hujan tidak turun selama 1 tahun. Wa ya'murul ardu an tahbita suru sanabatiha, dan Allah perintahkan pada bumi menahan sepertiga tanamannya. Sepertiga tanaman tidak tumbuh. Tahun kedua, 2/3 hujan tidak turun. 2/3 tanaman tidak tumbuh. Kelaparan makin meluas di seluruh dunia. Tahun ketiga, ya'murul ardu as-sama an tahbisa kullal matara indaha. Allah perintahkan pada langit menahan semua airnya. Pada tuqtira kutratu minas sama fitil kasana. Maka 1 tahun tidak ada setetes hujan pun. Mulatun bitul ardu nabatia walau kana bi wadah, tidak satu pun al hudra tanaman hijau tumbuh di muka bumi. Banyak manusia mati kelaparan saat itu. Nah, di tahun ketiga inilah Dajjal muncul. Dan Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada, sehingga sihir Dajjal berperan menggantikan teknologi. Kita tahu umat manusia akhir zaman sangat bergantung pada teknologi, betul? Bapak-bapak yang hadir di sini, abang mas-mas yang hadir di sini bawa HP kan? Punya HP enggak ada kuota, perasaannya gimana? Galau, mati gaya kan? Aktivitas kita, mobilitas kita, bahkan finansial kita juga kita kaitkan dengan HP. Internetisasi berbagai macam mobilitas kita. Hilang teknologi, hilang tempat kita bergantung secara duniawi. Galau manusia saat itu, maka Dajjal tampil menggantikannya dengan sihirnya. Artinya Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Wa tahrujul ardu nabatiha, bumi menumbuhkan tanamannya. Ketika hujan turun, bumi pun menumbuhkan tanamannya. Wa yu'til mala sihahan, dan beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Jadi Imam Mahdi ini akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Bagi mereka yang cicilannya masih besar hari ini, jangan khawatir. Imam Mahdi datang lunas nanti. Ya Allah, utus Imam Mahdi, ya Allah, debt collector mau datang ke rumah, ini nagih hutang. Beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Watak surul masyiah, binatang ternak pun akan kembali penuh yang tadinya mati, tidak ada. Tuzimul ammah, umat Islam ini kembali berjaya, tidak lagi dihina. Tidak ada lagi yang menghina, berani menghina Rasulullah SAW. Enggak ada lagi yang berani ya itulah ya, yang disebut nanti kepanjangan, mereka marah lagi. Enggak ada ban serep di sini, Pak. Enggak ada. Baik. Ya'isu saban al-thamaniyan yani hajjajana. Beliau akan tinggal 7-8 musim haji. Jadi dihitungnya di musim haji, dari musim haji. Artinya dibaiat di musim haji. Beliau akan tinggal 7-8 tahun. Dalam satu hadis 7-9 tahun. Ya. Ya'isu sab'ata sanawat atau thamaniyata sanawat atau tis'ata sanawat. Beliau akan tinggal 7-9 tahun. Dimulai kapan, Bapak Ibu? Khawatir dimulai tahun depan. Ya, kalau betul orangnya itu, Bapak Ibu. Nah, kalau Imam Mahdi ini diutus tahun depan, maka perang demi perang yang akan terjadi. Dan perang yang pertama ternyata bukan perang melawan Amerika, bukan perang melawan Israel, Zionis, bukan. Atau Rusia. Perang melawan apa? Mana? Ah, itu dia. Arab. Perang melawan Arab, Pak. Perang melawan Arab. Nah, ini coba kita lihat tadi. Ini ada satu tayangan tentang mirisnya saya melihat, Bapak Ibu bisa baca di buku ini. Di buku ini dijelaskan dengan luar biasa apa yang saya dapatkan dari Irak, dari Afghanistan. Penulis buku ini pun berani mengungkapkan siapa Ibnu Saud sesungguhnya. Ya. Tapi anehnya ada sebuah harokah yang membelanya habis-habisan. Bagaimana ikut bersuara mengatakan teroris kepada Al-Qaeda dan Usama bin Laden. Sekarang Amerika sudah meminta maaf. Nah, apakah mereka akan meminta maaf juga kepada Usama bin Laden? Bapak Ibu, merinding saya membaca kitab ini. Ternyata terbukti apa yang saya dapatkan data dari Timur Tengah. Ada di sini juga. Dan ini yang kata mereka memunculkan saya dalam Instagram kalau saya ini waspadai Ustaz Cocoklogi. Ya. Dan yang ditampilkan sebagai keburukan saya adalah bahwa saya berkata tanpa data. Hoax dan fitnah. Padahal data-datanya ada semua. Dan ini akan saya bawa di hadapan Allah, Bapak Ibu. Kalau saya punya data, pertanyaannya mereka punya data apa? Ya. Kemudian yang ditampilkan adalah saya diperiksa di Polda Jabar. Itu kan gak terkait dengan ceramah saya. Dan apa yang difitnahkan kepada saya, dituduhkan pada saya, didakwakan pada saya, itu memang terkait dengan berita yang Bapak Ibu sudah tahu kan. Dan itu ada di media massa. Dan saya mengutip dari media. Ya. Tapi begitulah mereka. Mudah-mudahan mereka bisa kembali kepada kita dan berjuang bersama kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ini saya perlihatkan, ini ada satu hadis yang digambarkan dalam bentuk tayangan kait dengan perang yang akan dialami oleh umat Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi. Dimulai dari kondisi Saudi Arabia hari ini. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدى Sekularisasi dan liberalisasi melanda Saudi Arabia, Bapak Ibu. Masjidil Haram di depan Ka'bah kita menangis bertobat kepada Allah. Kita membersihkan diri dan jiwa kita. Bertobat kita kepada Allah. Lapar kita keluar Masjidil Haram. Ada Starbucks, Pak, belasan apa. Ada McD di sana. Allahu Akbar. Itu uang gesek tuh. Ada bank riba di sana. Kotor lagi kita, Pak. Baru keluar Masjidil Haram. Ini pinternya mereka. Nah, ini sistem yang saya maksudkan. Ada banyak kemunafikan di sana. Tidak salah ketika Rasulullah mengatakan, saya tidak jalan ke Madinah. Dajjal akan datang kepada Madinah. Fayamkusu wa huwa maniun min dukhuliha. Tapi Dajjal terhalang dari memasuki Madinah.